Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Imam Al-Ajurri siapa namanya? Siapa namanya? Bin Nah, Muhammad bin Husain. Tayyib. Haddatsana Abul Abbasi Abdullah ibnu Sakh As-Sukari. Qala haddatsana Muhammad ibnu al-Musaffa. Qala haddatsana Al-Walid ibnu al-Muslim. Qala haddatsana al-Walid ibnu Sulaiman ibni Abi Sa'ib an Ali ibni Yazid anil Qasim an Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala satakunu fitanun yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran illa man ahyahullahu bil ilmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda akan ada, akan terjadi fitnah-fitnah di mana nanti akan ada seseorang yang pagi hari dia mukmin, sore harinya dia telah kafir. Kecuali orang yang Allah hidupkan dia dengan ilmu. Barakallahu fikum. Naam. Hadal hadis isnaduhu dhaif. Hadis ini sanadnya lemah. Fihi Ali ibnu Yazid Al-Alhani. Al-Alhani menggunakan hamzah. Al-Hani. Al-Alhani. Nah, nisbah kepada Al-Han. Qala fihi Al-Imam Az-Zahabi fil Kashif, berkata Imam Az-Zahabi tentang Ali bin Yazid Al-Alhani ini dalam kitab Al-Kashif. Barakallahu fikum. Naam. Al-Kashif ini seperti takrib tahdzib. Iya. Versinya Al-Hafiz. Naam. Barakallahu fikum. Kalau versinya Adz-Dzahabi Al-Kashif. Barakallahu fikum. Baik. Cuman dia lebih simple dibuat oleh Imam Adz-Dzahabi. Dha'afahu jama'atun walam yutrak. Dha'afahu jama'atun walam yutrak. Ali bin Yazid ini ditinggalkan oleh sekelompok para ulama, namun dia didhaifkan oleh sekelompok para ulama, namun tidak sampai ditinggalkan hadisnya. Tidak sampai tingkatan matrukul hadis, Nah, menunjukkan dhaifnya Yazid. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala dhaifun. Dan berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia rawi yang lemah. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga sanadnya lemah, barakallahu fikum. Tetapi untuk penggalan satakunu fitanun yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran, ini memiliki apa? Syahid dari hadis Abu Hurairah yang akan kita baca dan hadis-hadis sebelumnya. Barakallahu fikum. Tapi untuk pengkhususan bentuk amaliyah dalam menghadapi fitnah dengan ilm, penyebutan lafaz ini secara khusus, itu sanadnya lemah, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Berarti Ustaz enggak ada anjuran menuntut ilmu ketika masa-masa fitnah. Tidak. Iya, bukan seperti itu maksudnya. Tapi untuk penyebutan secara khusus dengan lafaz seperti ini lemah. Yang ada adalah dalil-dalil yang umum, barakallahu fikum, yang nanti akan kita baca tentang anjuran untuk sibuk dengan amalia ibadah ketika masa-masa fitnah. Sedangkan menuntut ilmu adalah afdolul ibadat. Iya, dalam jenis-jenis ibadah yang lain. Wallahu taala alam bissawab. Nah. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar Muhammad ibnu Harun ibn al-Mujdaq. Qala haddatsana Ahmad ibn al-Hasan ibn al-Khirash. Qala haddatsana Amr ibn Asim. Qala haddatsana Mu'tamir. Qala sami'tu Abi yuhadditsu 'anil Ala ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala badiru bil a'mali satakunu fitanun ka qita'il lailil muzlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u ar-rajulu dinahu bi aradin minad dunya faqad taqaddama al-hadith. Nah, barakallahu fikum. Sanadnya sahih. Iya, sanadnya sahih. Qala haddatsana Abu Bakar ibnu Muhammad ibni Abdul Humaid Al-Wasiti qala haddatsana Abdul Wahhab Al-Warraq qala akhbarana Hashim ibnu Al-Qasim anil Asja'i an Sufyan yakni Ats-Tsauri an Abi Sinan Asy-Syaibani an Sa'id ibni Jubair qala li rahibun, kata Sa'id bin Jubair, pernah berkata kepadaku seorang rahib, pernah berpesan kepadaku seorang rahib. Barakallahu fikum. Rahib itu pendeta. Iya. Atau yang semisal dengannya. Naam, pesannya adalah ya Sa'id, fil fitnati yatabayyanu laka man ya'budullaha ta'ala wa man ya'budu taghut. Wahai Sa'id, ketika fitnah, maka akan jelas orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang beribadah kepada taghut. Barakallahu fikum. Naam. Hadis ini isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Naam. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, fihi annal fidan tumahhisu annas, bahwasannya fitnah itu akan menyaring manusia. Iya. Barakallahu fikum. Akan nampak orang-orang yang memang tulus dalam mengikuti agama ini, dan juga akan jelas orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai barakallahu fikum, ya, komoditi perdagangan atau sesuatu yang menguntungkan, keuntungan pribadi untuknya. Barakallahu. Nah, jadi dengan fitnah akan jelas orang-orang yang memang masuk ke dalam agama ini, mempelajari agama ini, berada di dalam dakwah ini, ikhlas lillahi ta'ala, dengan orang yang masuk ke dalam dakwah ini untuk mencari keuntungan pribadi. Iya. Akan nampak jelas barakallahu fikum. Iya. Mereka-mereka yang barakallahu fikum menginginkan dunia, dan mereka-mereka yang menginginkan akhirat. Iya. Jadi fitnah itu benar-benar akan menyaring. Itu hikmah adanya fitnah dan terus menerus. Iya. Terus dari zaman ke zaman. Nah, dan saringannya itu semakin lama semakin kecil. Artinya apa? Selektif sekali. Jadi yang lolos dari saringan tadi berarti memang bibit unggul. Ya. Yang lolos dari saringan tadi berarti memang, ya, sesuatu yang benar-benar murni, solvin. Barakallahu fikum. Nah, pure. Ikhwan ya. Nah, itu biasa aja. Ketika fitnah itu melanda, dari awalnya yang kena adalah, ya, orang-orang yang memang buruk, ya, nampak keburukannya. Lama-kelamaan apa? Orang-orang yang kita lihat dulu kita kenal sebagai orang yang baik, ya, orang yang mulia, orang yang barakallahu fikum diagungkan. Ya, menunjukkan apa? Proses seleksi yang Allah inginkan itu semakin lama semakin ketat. Ya enggak? Kalau dulu kan yang keluar, yang terseleksi, yang enggak masuk, ya orang-orang memang jelas buruk, jelek. Kalau sekarang barakallahu fikum, ya, orang-orang yang kita tadinya kita anggap apa? Adalah orang yang mulia, orang yang diagungkan, iya, orang yang berilmu. Tapi ternyata enggak lulus dalam seleksi. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Jadi barakallahu fikum, sekedar, ya, banyaknya hafalan, sekedar luasnya wawasan keilmuan seseorang, itu belum menjadi jaminan harga mati dia akan lolos dalam seleksi ilahi. Barakallahu fikum. Nah, justru ada orang-orang barakallahu fikum yang ilmunya mungkin, ya, standar-standar saja, tayyib, tapi orang tersebut bisa tetap istiqomah, iya, bersama al-haq. Orang tersebut masih tetap dalam bimbingan wahyu, bimbingan barakallahu fikum alimur rabbani, padahal apa? Ilmunya standar-standar saja. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Ya tadi, ikhwan, al-ikhlas, ya, ketulusan seseorang dalam mengikuti dakwah ini, dalam mempelajari agama ini. Barakallahu. Nah, iya. Dan memang barakallahu fikum, orang yang semakin tinggi ilmunya, semakin banyak, ya, ilmunya, ujiannya semakin berat. Ya. Ibarat kata pepatah, pohon itu kalau semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Iya enggak? Kalau antum naik ke puncak yang paling tinggi, naik gedung itu yang paling tinggi, ya tingkat yang paling tinggi, antum merasakan angin di situ lebih kencang daripada angin di bawah. Iya. Itu untuk menunjukkan orang yang makin tinggi itu bukan makin santai harusnya. Tapi apa? Harusnya dia semakin lebih waspada. Bukan terlena. Iya. Dia sudah mencapai tampuk tertinggi, misal sebagai pimpinan pondok pesantren. Iya, atau sebagai barakallahu fikum pimpinan pembina dakwah di suatu tempat. Nah, dan disitulah kebanyakan barakallahu fikum, iya, manusia terlena, terbuai. Ditambah lagi barakallahu fikum dengan fitnatu at-tabi'i. Fitnah yang dimunculkan oleh para pengikut itu juga menimbulkan fitnah bagi orang yang diikuti. Nah, oleh karena itu sebagian salaf berlindung kepada Allah dari fitnah para pengikut. Iya. Nah, pengikut yang selalu mengidolakan, menyanjung, memuji, mengangkat-ngangkat namanya. Nah, sehingga ketika dia barakallahu fikum nampak satu borok, nampak satu aib pada dirinya, dia enggak sanggup menghadapi itu. Kenapa? Khawatir. Iya. Nah. Barakallahu fikum. Karena tadi orang itu kalau udah diangkat semakin tinggi, kalau dia jatuh semakin sakit. Ya enggak? Ya, tapi kalau enggak terlalu tinggi jatuh enggak begitu sakit. Nah, itu ibaratnya. Iya. Sudah terlalu tinggi seperti gunung, ketika dia ingin jatuh, wah. Dan jatuh benar, sakitnya luar biasa. Dan itulah yang menjadi kekhawatiran yang dibisikkan oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia pada seorang yang memiliki posisi yang tinggi. Iya. Yang dibisikkan apa? Kekhawatiran, rasa takut. Iya. Nah, takut kehilangan pamor, takut kehilangan pengikut, takut kehilangan ketenaran dan yang semisal dengannya, barakallahu fikum. Baik. Iya. Jadi jangan dianggap orang itu semakin terkenal semakin enak. La, barakallahu fikum. Iya. Nah, semakin banyak ilmunya, semakin barakallahu fikum santai, tidak. Iya, justru orang itu ketika dia semakin terkenal, semakin tersohor, barakallahu fikum, itu fitnahnya lebih dahsyat daripada orang-orang yang tayyib, iya, tersembunyi. Makanya sebagian salaf mereka lebih senang untuk apa? Tidak menampakkan dirinya, barakallahu fikum. Kenapa? Khawatir, takutnya enggak kuat. Iya. Fenomena yang kita dapatkan pada masa ini justru sebaliknya. Iya. Manusia itu berlomba-lomba untuk menampakkan diri. Barakallahu fikum. Nah, melalui media-media yang ada, barakallahu fikum. Naam, memang di situ ada sebuah maslahah yang luar biasa memang. Iya. Di mana dakwah bisa tersebar, ya, ke pelosok-pelosok, banyak kaum muslimin yang paham agama dengan hal tersebut, barakallahu fikum. Tapi ya, di sisi lain di sana juga ada ujian, barakallahu fikum. Nah, ya, ujian apa, ikhwan? Ya, tadi ujian ketenaran, ujian kemasyhuran, ujian apa? Pamor, barakallahu fikum. Nah, yang dihitung nanti barakallahu fikum, tidak sadar seorang dai itu bisa digiring untuk perang pamor, perang ketenaran, saling jatuh menjatuhkan barakallahu fikum tayyib, saling menodai kehormatan satu sama lah sama lain barakallahu fikum. Nah iya, Allah musta'an wa alaihi tiklan, sehingga dengan fitnah akan tersaring orang-orang yang memang benar-benar tulus barakallahu fikum dalam beragama, dan orang-orang yang barakallahu fikum tayyib iya tidak tulus dalam beragama ini barakallahu fikum. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dari kalangan orang-orang yang mukhlisina fi hadzal din. Allahumma amin barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, akhbarana Abu Muhammad Abdullah ibn Salih al-Bukhari qala haddathana Muhammad ibn Sulaiman Duwain qala haddathana Hammad ibn Zaid an al-Mu'alla an Ziyad an Muawiyah ibn Qurrah an Ma'qil ibn Yasar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraji kahijratin atau kal hijrati ilayya. Naam barakallahu fikum. Beribadah kata Rasul dalam masa-masa ya fitnah, dalam sebagian ditafsirkan dengan al-qatl, ya, pada masa-masa terjadinya pembunuhan atau perang. Kata beliau, seperti orang yang berhijrah kepadaku. Nah, hadzal hadis barakallahu fikum hasanun, hadisnya hasan. Al-Mu'alla ibn Ziyad al-Firdausi qala ibn Hajar saduqun qalilul hadis zahidun. Nah, sanad hadis ini ada Al-Mu'alla ibn Ziyad al-Firdausi, Al-Hafidz mengatakan dia rawi yang saduq, qalilul hadis, sedikit hadisnya, dan seorang yang zuhud barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun faedahnya yang bisa kita ambil barakallahu fikum, annal makhraj minal fitan huwa al-ibadah, bahwasanya jalan keluar dari fitnah adalah ibadah barakallahu fikum. Nah, dan afdhalul ibadat adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, haddathana Ali ibn Ishaq ibn Zatiyah qala haddathana Muhammad ibn Sulaiman Luwain qala haddathana Hammad ibn Zaid wa dhakara al-haditha mithlahu ila akhirihi. Naam, sama. Selesai barakallahu fikum dari ya, bab yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala terkait dengan barakallahu fikum al-fadl atau fadlu qu'ud fil fitnah anil khawdi fiha. Tayyib, wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun faedah-faedahnya sudah kita sebutkan kemarin terkait dengan apa saja upaya yang bisa kita lakukan untuk selamat dari yang namanya fitnah-fitnah yang ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.